السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كم مسلمين للمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk kepada bab yang kedua dari Sahih Muslim. Bab wujub at-taharati lis-shalah. Bab yang kedua, bab wajib bersuci untuk solat. Hadis nomor 534. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wal lafdhu li Sa'id. قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. Hadis yang kedua 535, tidak ada matannya. 536. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، pada hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Mus'ab ibn Sa'ad, dia menceritakan bahwa Abdullah bin Umar mendatangi Ibnu Amir, membesuknya sementara dia orang yang sedang sakit. Ini hak muslim dengan muslim yang lain. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka kunjungi atau besuklah. Apa lalu faqala, lalu Ibnu Amir berkata, ala tad'u Allah li ya Ibnu Umar? Tidakkah engkau mendoakan untukku, berdoa kepada Allah untukku. Yani tidakkah engkau mendoakanku, wahai Ibn Umar? Yani Ibn Amir dia memohon kepada Ibn Umar untuk mendoakannya. Lalu Ibnu Umar dia menjawabnya, ini sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahurin, tidak ada satu salat pun yang diterima. Ya, tidak ada satu salat pun yang diterima bighairi tahurin, tanpa ada bersuci. Ini umum, baik itu solat wajib maupun solat sunat. Wala sadaqatun min ghululin, Tidak juga sedekah dari harta gulul, secara umum artinya adalah harta korupsi. Wa kunta 'ala al-Basrah, engkau menjadi wali di kota Basrah atau negeri Basrah. Hadis ini adalah hadis ini nassun, nas teks yang menunjukkan nassun fi wujubi taharah lis-shalah, wajibnya bertaharah, bersuci untuk salat. Ini dalil yang konkret. Wa ajma'atil ummatu 'ala at-taharah 'ala anna at-taharah syartun fi sihhati as-salah. Telah sepakat umat bahwasanya bersuci itu merupakan sebuah syarat dari sah salat. وقال قاضي عياد اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة. Terjadi perbedaan pada ulama kapan tahunnya ya diwajibkannya bersuci itu salat. Ibnu Jam dia berpendapat bahwasanya wudu itu di awal Islam adalah sunnah, anjuran. ثم نزل فرضه في آية التيمم, lalu datanglah kewajibannya pada ayat tayamum. Apa itu ayat tayamum? Ya ayyuhalladzina amanu, yakni surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Atau surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu Al-Maidah ayat 6. An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa amir sabil hatta taghtasilu. Ya. Kemudian baru bertemumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban hatta illa amir sabil hatta taghtasilu wa in kuntum madha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana 'afuwan ghafura. An-Nisa 43. Baik. Qala jumhur, jumhur ulama mengatakan bal kana qabla dzalika fardha, malahan telah difardukan sebelumnya. Wa ikhtalafu fil wudu فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة. Terjadi perbedaan pada ulama, apakah wudu itu wajib terhadap orang yang mengerjakan salat atau kepada orang yang punya hadas saja. Yani apakah setiap orang yang ingin sholat dia harus berwudu, atau orang yang ingin mengerjakan sholat sementara dia punya hadas. Ya. Terjadi perbedaan pandang ulama yang intinya bahwa terdapat dalil untuk mempertajdid atau memperbaharui wudu bagi orang yang ingin mengerjakan sholat walaupun dia punya wudu. Ya, itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa wudu ini adalah diwajibkan, disyariatkan kepada orang yang punya hadas. Ya, ada orang punya hadas, dia pengen mengerjakan sholat, maka diwajibkan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qumtum ila sholati," yang maknanya, "Idza kuntum muhdithina wa arada ila sholah," ya. Jika kamu adalah orang yang punya hadas, baik. Sepakat ulama, wa ajmatul ummatu ala tahrimis shalah bi ghairi tahurin min ma'in aw turab. Sepakat ulama, haramnya mengerjakan salat tanpa bersuci, baik bersuci dengan memakai air atau memakai tanah, yakni tayamum. Wala farqa baina sholati al-mafruḍati wan-nafilah. Tidak ada perbedaan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau seandainya ada orang yang sedang sholat sunat, lalu batal wudhunya, tarwisalah sholat sunat mah. Tidak. Harus dibatalkan. Ya. Baik. Kalau seandainya seseorang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan tanah, apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat atau tidak sholat? Ya, dia tidak bisa berwudu dan tidak juga bisa memakai tanah. Imam Syafi'i memiliki 4 perkataan. Yang pertama, pendapat yang pertama, dan ini adalah yang paling sahihnya menurut madhab, yajibu alaih an yusalli ala halihi wa yajibu an yu'ida idha tamakkana min taharah, min at-taharah. Wajib dia salat dalam kondisinya. Bagaimana kondisinya? Ya, apa yang ada? Dia tidak mendapatkan air atau tidak bisa memakai air dan tidak bisa memakai tanah. Dan wajib untuk mengulanginya apabila dia sudah mampu bertaharah. Jadi sholat dalam keadaan, setelah itu nanti dapat dia bersuci, lalu dia kerjakan sholat lagi. Ya, berarti enggak apa-apa, diulang lagi. Melihat apa yang dikatakan ini, sepertinya walaupun dia keluar dari sholatnya, waktu sholatnya. Wasani, pendapat yang kedua, yuharamu alaihi an yusalli wa yajibul qadha', haram baginya untuk mengerjakan salat dan wajib mengqadha' salat itu. Berarti sudah di luar waktunya, kan? Ya, salat zuhur misalkan, dia tidak memiliki air, tidak memiliki tanah. Kalau seandainya masih pada waktu itu juga dia dapatkan air, berarti dia salatnya bukan qadha', tapi ada. Jadi pendapat yang pertama, dia sholat dan keadaan kalau dapat dia bersuci dia mengerjakan, mengulangi sholatnya. Kalau pendapat yang kedua, tidak boleh sholat karena dia tidak suci. Ya, tapi dia qadha nanti apabila dia dapat air. Wasalis, pendapat yang ketiga, istahabbu an yusalli wa yajibul qadha, dianjurkan baginya untuk sholat dan wajib mengqadhanya. Pendapat yang keempat, yajibu an yusalli wa la yajibul qadha, wajib dia sholat tapi tidak wajib dia mengqadhanya. Ya. وهذا القول اختيار المزني وهو اقوى الاقوال اقوى الاقوال دليلا. Ini pendapat yang dipilih oleh Muzani dan dia adalah pendapat yang terkuat dalilnya. Apa bedanya pendapat yang keempat dengan pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama, wajib sholat apabila dia bisa mendapatkan air, wajib mengqadanya. Wajib mengulanginya. Pendapat yang kedua, pendapat keempat, tidak wajib mengqadanya. Amal wujubus shalah liqaulihi wa idza amartukum bi amrin faf'alu minhu mastata'tum. Ada wajibnya salat itu adalah apa yang aku perintahkan kepadamu, satu perintah, lakukanlah semampumu. Salat tepat pada waktunya ini diperintahkan. Ya. Wa amal i'adatu fa inna ma tajibu bi amrin mujaddadin wal aslu adamuhu. Wa hakadha yaqulu al-Mazni, kullu salatin amara bi fi'liha fil waqti ala na'm min al-khalal la yajibu qada'uha wallahu a'lam. Adapun mengulangi salat, bahwasanya inna ma tajibu bi amr mujaddad, bahwasanya dia wajib diulangi karena perintah yang baru. Hukum asalnya tidak perlu dilakukan. Muzani mengatakan setiap sholat yang diperintahkan pada waktu tertentu dikerjakan dalam kondisi adanya kekurangan. Sholat kita dibatasi oleh waktu. Lalu dia mengerjakannya dalam kondisi ada kekurangan. Apa tadi? Tidak berwudu. Ya. La yajibu qada'uha, tidak wajib kita mengqada'nya. Wallahu a'lam. Jadi kalau begitu misalkan kita berangkat dalam bis, kita suruh berhenti itu bis, enggak mau dia. Ada enggak tanah di dalam bis? Enggak ada. Punya air, enggak bisa. Bis enggak mau berhenti. Lalu bagaimana lagi? Sholatlah dalam kondisi keadaannya. Sampai di rumah atau di rumah makan sudah siang. Datang sampai jam 9, sarapan pagi. Pendapat yang pertama diulangi. Pendapat yang kedua, wajib mengqadanya dan tidak boleh sholat. Pendapat yang ketiga, dianjurkan sholat tapi wajib mengqadanya. Pendapat yang keempat, wajib dia sholat dalam keadaan kondisinya dan tidak wajib mengqadanya. Ya, ini adalah pendapat yang terkuat. Tetapi kalau pendapat mazhab syafi'inya, pendapat yang pertama, wajib melaksanakan sholatnya dan wajib untuk mengulangi. Pendapat yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang keempat. Taib. Wa amma qawlu fil hadith tsani, pendapat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Ma'nahu hatta yatatahhara bima'in aw turabin. yakni sampai dia bersuci dengan air atau dengan tanah. Wa inna maqtasara sallallahu alaihi wasallam ala alwudu likaunihi al-asru wal ghalib. Hanya saja Nabi di sini sebutkan hatta yatawaddha, sampai berwudu, karena wudu yaitu adalah cara bersuci yang paling dominan. Ya, berwudu. Kecuali kalau seandainya mana banyak nemuin air atau tidak nemuin air. Nemuin air itu adalah paling ghalib, lebih dominan. Baik. Wala sadaqatun min ghululin, tidak ada sedekah dari ghulul. Yani tidak diterima nilai sedekahnya. Apa itu ghulul? Wal ghululul khiyanah. Ghulul itu adalah pengkhianatan. Ada orang mengambil harta yang belum dibagi, berarti dia mengkhianat. Wal aslu as-sariqah min malil ghanimah qabla al-qismah. Hukum asalnya, asal kata ghulul itu adalah mencuri harta rampasan perang yang belum dibagi, belum ditentukan. Misalkan dia dalam perang dapat dia kalah lawannya, nampak pedangnya yang cantik, boleh jadi pedangnya dari emas misalkan, gitu. Atau dihiasi dengan emas. Lalu ya udah, saya jadi prajurit juga akan dapat juga nanti kok. Sudah sembunyiin aja ini dulu. Nah, ini namanya ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyam. Siapa yang ghulul, maka dia akan membawa harta ghululnya. Kalau kita katakan korupsi, hukum asal kan dia diamanati. Diamanatkan harta itu kepada dia. Lalu tahu-taunya dia pergunakan ya untuk pribadinya tanpa ada keputusan. Walaupun misalkan ya taruhlah misalkan seorang bendahara dia tahu bulan puasa nanti dapat THR. Tapi sebelum puasa sudah dicicil dulu. Nah, ambil lu sekian, nanti kau dapat juga kok. Ya. Nah, ini namanya korupsi. Ya. Karena dia mencuri ya, sebelum dia curi dan dia ambil sebelum ditetapkan keputusannya. Baik. Perkataan Ibnu Amir kepada Abdullah bin Umar, apa katanya? Ud'ullah li, doakan Allah untukku. Ya, berdoalah kepada Allah untukku. Ini doakan kepadaku kebaikan. Yakni lalu Ibnu Umar mendengar itu, lalu dia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan la yaqbalullah salata la yaqbalullah salatun bighairi tahurin wa la sadaqatun min ghululin wa kunta ala al-basrah. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW, Allah tidak menerima salat tanpa suci dan sedekah dari hatta ghulul. Wa kunta ala al-basrah, sementara engkau di Basrah. Maksudnya di sini bahwasanya Nabi Ibnu Umar mengatakan kepada Ibnu Amir bahwasanya lasta annaka lasta bisalimin minal ghulul, engkau ini tidak selamat dari harta ghulul. Ya. Faqad kunta waliyan ala al-Basrah, engkau menjadi gubernur Basrah. Wa ta'allaqat bika tab'atun min huquqillah wa huquqil 'ibad, bergantungan denganmu ya, hal-hal terkait dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Hak-hak ini belum ditunaikannya. Wa la yaqbalu ad-du'a liman hadhihi sifatuhu, tidak diterima doa bagi siapa yang karakternya, sifat dia seperti itu. dia suka mengambil harta orang lain. Lalu kama la tuqbal salatu was-sadaqatu illa min mutasawwini mutasawwin, dan tidaklah diterima salat dan sedekah kecuali orang yang menyelamatkan dirinya dari perbuatan tersebut. Jadi seorang gubernur, ya boleh jadi dia mengambil harta yang belum dibagikan, maka dia juga adalah gulu. Ya. Wadzahir tampaknya bahwasanya Ibnu Umar pengen untuk menjadikan Ibnu Amir ini jera dalam perbuatannya. Ya, dan mendorongnya untuk bertobat kepada Allah, untuk meninggalkan perbuatan yang menyelisih tadi. Adapun mendoakan orang yang bermaksiat, boleh. Malahan mendoakan orang kafir, boleh atau tidak? Untuk mendapatkan hidayah. Ya. Maka mendoakan orang yang fasik pun boleh, ya, untuk supaya dia mendapatkan hidayah. Jadi intinya kalau kita lihat, pertama, tidaklah sholat itu sah kalau seandainya tidak berwudu, bersuci. Kemudian apapun sedekah yang diberikan dari harta rampasan atau harta korupsi tidak diterima. Dia ingin menghapus dosa-dosanya dengan uang yang dia korupsi. Badan yang banyak dosa itu kotor. Uang yang diambil secara tanpa hak juga kotor. Si kotor tidak bisa dibersihkan oleh sang kotor. Ya. Kayak kita punya baju yang kotor lalu direndam di air kotor, semakin kotor dia. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Ustaz kan perjalanan naik mobil. Ustaz kan lihat tak? Dia berwudu dengan kasnya juga. Iya. Dengan kaca. Bertayamum dengan kaca. Wallahu a'lam, mungkin dikiaskan kepada jidar dinding. Iya. Ya. Wallahu a'lam. Ya ala kulli hal. Ya, ini lebih ringan daripada tidak sama sekali. Wala yaqbulullah salatah. Ya, riwayat yang kedua. La yaqbalullah salata ahadikum. Ya. Dia ada di sini, ada dua. Hadis Abu Hurairah mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idha ahadatha hatta yatwadda. Ya. Dalam syarah. Tidak. La tuqbal salatun bi ghairi tahurin. Ini adalah yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, matannya sudah jelas nih, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Yang di bawah adalah syarah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, kalau seandainya dari sisi makna tidak berbeda. Tapi perlu ditinjau apakah ada riwayat yang lain dalam hal ini dari Ibnu Umar atau tidak. Kalau tidak, ya kekeliruan di dalam mengulangi lafaz hadis. Ya. Tuhurin. tahurin, tidak, bukan tuhurin. Tahur. Tahur. Ta atau tu, apa bedanya? Tuhurin atau tahurin. Apa bedanya? Itu yang mana? Tidak, bedanya apa yang antum baca? Kalau tahur. Bi fathah. Pakai waw tahurin. Tuhurin. Barisnya sama. Baris yang di mananya yang berbeda? Ta atau tu. Apa bedanya? Ada beda makna enggak? Jangan dengan perasaan. Harus dengan ilmu. Kemarin ada bedanya enggak? Ada. Kalau dengan fathah tahurin, itu air yang dipakai, alat yang dipakai. Ya, kalau tuhurin dhammah, itu perbuatan. Perbuatan bersuci. Sama dengan wadu'in dengan wudu'in. Kemarin enggak hadir. Teman-teman, kemarin enggak hadir. Kemarin, masa insyaallah kemarin. Nah, cuma mungkin enggak perhatian ya. Kemarin malam itu yang kita bahas. Sama juga gitu. Tahur dengan tuhur. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima salat tanpa melakukan wudu. Nah, itu. Tanpa mengerjakan wudu. Kedengarannya. Fadhal. Zona waktunya berbeda. Maksudnya bagaimana? Sudah isya. Berarti sudah, iya, sudah berarti sudah empat sholat yang dia langkaui. Begitu ya? Nah, terus? Sesuai dengan jadwal kita. Maksudnya sesuai dengan jadwal kita, sesuai jadwal kita di mana kita berada. Ya, kalau sampai di sana sholat isya, waktu isya, ya sholat isya di sana. Sholat subuhnya di sini, sholat isyanya di sana. Sholat zuhurnya di mana? Di atas pesawat. Ya. Puasa, di mana matahari terbenam, disitulah kita berbuka. Ya, betul atau tidak? Nah, saya pernah puasa lama, karena saya berangkat dari Temika, Papua, subuh, berarti saya sahurnya di Papua. Ya, pulang mereka lebih duluan 2 jam. Indonesia Timur, Indonesia Barat lebih lama 2 jam. Berarti puasa saya bertambah 2 jam. Ya. Baru kalau tidak salah waktu itu berbukanya di Solo karena pesawatnya ke Solo gitu ya. Nah, jadi itu kembali atau seperti misalkan boleh jadi sholat kita panjang seperti keberangkatan kita kemarin dari Kolombo ke Madinah. Di Kolombo sudah masuk menjelang masuk kalau nggak salah menjelang masuk zuhur. Ya. Saya sholat zuhur asarnya jamaah takhir di Madinah. Karena mundur 4 jam. Pernah kita juga kira-kira di wilayahnya laut Pakistan itu sudah masuk subuh. Kita kalau tidak salah waktu itu ke Panama, Panama, yakni Bahrain. Sampai di Bahrain baru azan subuh di sana. Waktu pas kita di lokasi Pakistan itu sudah azan. Kita jalan terus kan. Di sana baru azan. Tapi sebaliknya kalau kita balik ke Indonesia itu lebih cepat, subuhnya lebih cepat. Nah, jadi kembalikan kondisinya di mana kita berada. Jadi tidak mengingat, ini jam saya ini sudah sekian. Ya, tapi di sini belum terbenam matahari ini, jam saya sudah terbenam mataharinya. Ya, tetap juga harus berbuka kalau seandainya puasa di mana dia berada, karena pelaksanaan ibadah kita mengikuti fenomena alam, tidak mengikuti jam tangan. Wallahu'alam. Ini menyambung tadi masalah berpuasa. Kalau kita yang tinggal di Eropa, kita sambil berpuasa jam, nanti sampai jam 11 malam. Kan sementara nanti Isya itu jam 1, ya katakan selesai selama jam 1. Jam 2 kita sudah selesai. Nah, di sana ada fatwa yang menyatakan boleh berbuka mengikuti waktu negara yang sebelumnya, misalnya Turki, yang 2 jam sebelum berbuka waktu yang dari mana kita meninggal itu selisihnya 2 jam, karena jam 9 kita di jam 11. Apakah boleh kita mengikuti? Wallahu a'lam. Yang pertama, kalau saya melihat ada belahan dunia ini yang malamnya hanya 1 jam. Ya, kalau kebalikan, bagaimana kalau seandainya dia berpuasa pada musim dingin? Apakah pernah dia mengikuti mulai imsaknya sesuai dengan Turki? Nah, jangan jadi di waktu berbuka, waktu musim panas mengikuti Turki. Waktu musim dingin tidak mengikuti. Kecuali kalau seandainya tidak ada malam dan atau tidak ada siang. Seperti di kutub. Nah, 1 tahun ini cuma 2 hari, 1 hari bagi dia. Ya, betul. Ya, ini siang 6 bulan, malam 6 bulan. Lalu bagaimana pelaksanaan sholatnya? Pelaksanaan sholatnya ditakdirkan kayak tadi. Inilah yang ketika ditanya sahabat, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa Dajjal ketika dia datang, hari pertamanya itu, 1 hari pertama itu selama 1 tahun. Hari keduanya selama 1 bulan. Hari ketiganya selama 1 minggu. Hari keempatnya hari-hari biasa. Ya. Lalu sahabat ada bertanya, lalu bagaimana sholat kita ya Rasulullah? 1 hari itu panjang sekali. Seukuran ya, 1 tahun lamanya. Enggak tenggelam-tenggelam matahari. Nah, apa kata Nabi? Takdirkan. Ya, ini ukuran sudah masuk. Ini sudah waktu sholatnya zuhur. Ini waktunya asar. Ini waktunya maghrib. Walaupun masih siang. Ya. Nah, begitu juga bagi orang yang di kutub. Ya, 6 kutub siangnya 6 bulan. Nah, jadi ya, begitu ditakdirkan. Tapi kalau seandainya sudah ada waktunya, ada fenomenanya, kita ikuti. Kalau kita mengikuti waktu musim panas, waktu musim dingin kita harus mengikuti juga, kan gitu kan? Jadi apa namanya, harus adil lah. Ya. Iya, ikuti aja dengan kondisi fenomena di situ. Ya, fenomena di situ. Memang berat kali ya kalau saatnya musim panas. Ya. Iya. boleh memilih. Kalau mau sholat dulu, antum sudah masuk waktu ketika mengerjakan sholat. Kalau antum undurkan sholat ke tempat tujuan, antum juga sah sholatnya karena belum keluar dari waktu subuh. Nah, jadi terserah itu. Karena kita mengikuti fenomena di waktunya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.